I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Jus sirsak bisa menambah energi karena dalam jus sirsak terdapat kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Matahari kita termasuk bintang kerdil. Untuk bintang giant dan super giant, rata-rata bintang yang mendekati usia akhir. Orang Jepang selalu tepat waktu. Bagi mereka, waktu adalah hal yang paling berharga. Bagi mereka juga, menunda pekerjaan sama dengan menambah pekerjaan. Fakta Unik.